curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. .2 Yes Radio kebanggaan Cilacap. Lagi nyoba cerita Kang naring acara curanmor, curahan perasaan dan humor. Anak biyung duwe anak wadon. Anak wadone nembe bae lulus SMA kowe ya. Baru lulus SMA keterima kerja, baru lulus SMA diterima kerja nang perusahaan Bonapit. Wah, gajian triwulan takon karo biyunge nyesal. Kira-kira duit gajiane arep nggo bojo apa anu arep nggo tuku montor? Konsultasi karo Nini Biyung, tiliki kayang apa yuk. Jenengane elo merek nabung water melandro ajajan ngliti kuping rong kilo itu dicerangking. Aduh makmur teman ya jadi randa nyongke randa rong tahun sing lanang oleh pekatan ninggali gono gini pirang-pirang bebek rong jodoh darah telung besek ayam telung kandang wedhuse lanang wadon nang buritan isi pada urip kafe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak wadone nyung sebali ngene jagong jauh jauh jauh jagong. Ada terus kerja kowe ya. Jajan, mamake bola, anggar anak wadon balik kerja, anggar putri ratune balik kerja kowe turung jajal. Nang meja wis ana kopi, nang meja wis ana muntul. Jogane ya wis resik, piring ora penting salah kaya kowe. Dai muka wadon dulu. Rika janjian lu dadi mamak ora penting temen yakin. Bola balik anggarnya balik kerja mesti. Cincinannya jogan pating suara, latar belara-belara jorakan baik, gerabah pating suara ya deleng natrok, anak lambi pating kelumbruk ya kurdi pendeliki tok, buka amak lacan, aja ketuna ngerti plak nabar koran anaknya jajal, aja ketuna harap meres anaknya bayi jajal, anaknya gewis kesel uli kerja mak, ngaman bunge itu orang ngeluar duit, kur gue ngempani rikas tok mama kenyong, malah kur tunggu lu kliti, baik jajan, ketemu apa jajan mamak. Kau tuh anak enyong kau jagong jagal. Balik ke jus, boleh boleh terkomongin maring buritan, coci kaki, coci tangan, raup, kon setan orang melu balik. Bola balik kerja terkomongin anyong bok. Sing jenane umah harap resik, ambelara, harap orang keluaran, harap kotor, harap pelan pada klo buruk. Orang nanang arwah, orang nanang tamu, orang nanangan harap mampirola. Aja ngasih, kau kenal karena wong lanang. Sing jenane wong wadon gue pancen ya, jodohnya karena wong lanang. Tapi sejak mamakmu dadi randa, sejak biyumu dia dadi randa rong tahun, dhewek sudah mempunyai kesepakatan keluarga. Siapa banak wadon sing urip nang keluarga kene aja ngasih bojo. Dadi Umar pating selarah, latar belarah-belarah, kelambar pating kelemburuk. Kowe men jorakan bae ora usah diaru-arui. Jorna bae men ora usah diurusi. Kemak ora kada kaya gue mak, nyungke wong wadon, nyungke makhluke Gusti Allah, wajibane anggar wis pancen mampu ya bojo kakean. Iki ora nang larang nyongkon bojo mak, Rika orang ini ngelarang-larang nyongkon kenal karo bocah lanang, Rika ngerana bocah lanang malingan aja durak-urak. Ada nih, sing jenenge wong lanang gue buat dikajang apa, emane kurang ngeri lagi rong bulan pertama tok, mamake gue pengalaman bola balik bojo, ping rong atus uli sengsara rong atus tahun ke ada nih ya. Jangan kayak gue caranya cara kepriwe maknya uli kerja kan mubah, uli nyambet gawe uli gula duit kan mubah, gajinya wis miliaran ke nyong bingung jajar gue ngapa. Butuh komentar, Pak. Tuku motor maning. Motor, Pak. Sing jenenge wong lanang kuwe ya, rumatane luwih angel daripada rumat motor. Purane arep ngrumat motor, Pak. Ngrumat wong lanang angel pisan. Rumat wong lanang luwih angel daripada rumat motor. Rumat wong lanang luwih angel daripada rumat motor. Ngandel pe karo biyengmu. Lah nunggu repet critane kowe, Mak. Kandane nang jagong. Sing jenengane motor bocah ayu kandane. Sing jenengane motor, kowe ora tau perintah masak. apa maning kok gawe nak kopi. Tapi anggar wong lanang balik kejaran nak kopi. Oh, sida-sida gelas saya mumpul main pacon. Ngantek darah nusala apa-apa gubrak-gubrak kandange. Tapi anggar wong lanang sejar karo motor-motor kok ora tau perintah dhewek kon masak. Motor kok ora tau perintah dhewek kon gawe kopi. Wong lanang yang kemeke. Cici ya, loro-loro ne. Sing jenengane motor gue sabar. Sing jenengane motor gue ora bakal gentak-gentak, ora bakal ngrumet-ngrumet, ora bakal mendelik-mendelik. Angger lagi pas nungguni bojone nang ngaring pasar. Ya jalan angger wong lanang. Angger mamake lagi pasar gemian pasar Limbangan. Masyaallah, kada kono nang parkiran tok 2 jam. Uling ngamuk nang omah gue 500 jam. Nah, andane malah ngomong-ngomong seorang ora genah jare wong nang pasar ngapa jane pacar karo bakul beras apa? Ya, gue angger wong lanang kecil karo motor. Ora ya, nomor telu-telu nek angger nang arepe motor gue ora kudu raine sing ayu. Ora kudu raine sing menung-menung, ora kudu pasang muka manis, ora kudu. Apa anggar nang arepe wong lanang, anu matane dhewek abang, kur gara-gara terus ngrajengi brang bang, diomong nang sing lanang. Coba do nangis bae, ora gawe liyane apa? Kayane lumbat apa ngene ning gendeng lho, genah keton, do nangis bae. Weh, kula-kula wong lanang, nah. Mulane sing iki ora usah dicitrak-citrak bodoh, tuku motor bae motor sing akeh. Tapi mayor ana kae gue, Mak. Ander karo mamake bae. Tapi gue kan lumrah, Mak. Gue lumrah nang ndi-ndi wong lanang kaya gue. Gue kandhani maning mulane. Sing jenane montor karo wong lanang, gue patut montor. Ngapa-ngapane gue patut montor daripada wong lanang. Siki gue mbandingna bae ya, ge. Angger ngantek montor, kuda nang tengah parkiran, nang tengah lapangan, ketone seksi bae. Tapi angger wong lanang jajal, angger bojone kowe ngemben, kuda. Ala nang pasar malam utawa nang pasar Limbangan. Ala wis wetenge gedhe, kaya wong meteng 2 taun ora njembrok jol. Kulit ireng kaya jenang, kowe mung ngene-ngene banget kewes montor, kuda nang parkirane ton seksi bae. Weh, kandane maning mulane. Apa maning jenane montor gue janak ya. Angger ditinggal lunga gue ora bakal keluyuran. Angger ditinggal nang omah. Dewek mengatak risan gue montor gue ora tau bakal lunga-lunga. Ora bakal maring dinding tapi angger bojo ditinggal. Aduh, san. Kon runi liwetan. Kon ditinggal maring ngarep ngepek gunung salam. Meringeti ya ngeprat ngelupat lewat tembok bure. Ngelencari bakul tewel. Weh, gue ramamu gemenet aja gue. Gue montor tinggal rong dinanya nang omah bae. Jangan karo wong lanang. Oh, kayak gue ya, Mak. Kayak gue. Ya. Ya bener, Mak. Terus sama maning, Mak. Kelebihan dari motor daripada wong lanang. Sing jenengane motor, angger dewek belenger, angger dewek bosen, kuwi gampang. Jujukna dealer ganti singannya ora papa, tapi angger misalkan wong lanang, dewek belenger. Ala! Boro-boro kan aneh metik, malah ngutrak-trak kan bengi kaya gestrek wae. Aduh apa semen ge, Mak? Apes banget, mulane tuku motor bae aja bodo, ora usah bodo. Gue tuku motor bae duit teh. Ana maning sing jenengane motor, kuwi angger ati sak aja ngapa, angger lagi cuaca dingin kaya apa ora bakal mekeret, businya ora bakal mekeret wong lanang. Kurang gara-gara turu orang ngau kembul. Oh, businya ya langsung. Kayak nulir godong arung umpan lelek. Dari anggar katisnya melengkeret ya, Mak. Sejengara montor ya. Karena maning, gue mulai ngandel, Bok. Gue mulai, ngerti, Bok. Manfaatnya gue montor daripada wong lanang. Sinjinane montor, gue ya, mesinnya bisa langsung ngangkat. Kur cuman modal tangan trok. Di starter karo jempol, sing papat ngegas. Ngeng. Kur kabeh rong ngangkat mesinnya wong lanang. Angger kepengin mesinnya wong lanang ngangkat. Wow, ini nyewa diesel kemarin diora. Ujur ngalor salam, ujur ngidul apa maning. Padahal ngulung dari ini sembah siang, ngedengetan dari ini nantang. Angge lurus-lurusannya bahwa angger wong lanang lah. Bahkan proses pokoknya angger ngangkat nang mesinnya wong lanang. Sejen karo motor sekali gas ngengeng ya langsung ngangkat kena di Purwokerto ora usah ngelangel be mulane kandane sing jenenge motor ana maning angger misalkan nanam motor mure kendok angger misalkan nanam motor baute kendok kuwi gampang. Kau maring bengkel utawa di kencengi dewek dadi nganggo kucing kris. Wong lanang kok ngantek mure kendo, ngantek baute kendo, ngantek busine kendo. Aduh, iki yang ngalamati maring pangkalan kayu pesen garan bedok mbok cadangan. Angger misalkan mure utawa baute ramane kendo. Gue kandhane. Kayak gue ya, Mak. Kayak gue anak mani kandhane iki bocah yo sing jenenge motor, anger misalkan kenal pote bocor, paling-paling banter ya, suarane ngepret-ngepret orang genah, suarane berisik iki mbok anger motor, tapi anger wong lanang antek kenal pote bocor. Oh, ora ku berisik tok kowe oline ya, mutrat orang genah ora karu-karuan bareng ora. Aduh lah. Gue kandang nih. Gue bar-baran nih biasa nih. Suke-suke ngumbai sarung aja ngumbai gondrong siri sidrah. Gue kandang nih. Lebih kepenak gue motor daripada di pojok. Anamane ngenak sing jenengane motor anger pas nembe tuku. Gue ukurane wis ketahuan disit. Ukurane dewek wis ngerti wis paham disit eh, gue lo. Tapi anger wong lanang dewek tuku, dewek bojo, tuku maring mertua. Oh, buru-buru ngerti ukurane. Digaransi be ora. Weh. Kaya kue ya, Mak. Kaya kue mulane ngandel kalau mama kue ngomong. Mama kue bojo ping 200 wis paham gue ya. Yeah, kandani maning. Anger misalkan dewek ojigiti kora de duit, dompete kosong, montore ditol ora apa-apa. Montore ditol payu bisa untuk duit. Angger wong lanang, dewek blenger, dewek kalau duit duit arep ditol. Oh ya pengadilan agama jurusane. Alajan, jangan kaya gue tadi ya. Kaya gue, mana maning, wis ini di hati-hati maning. Dia motor anggar misalkan diselang nang ngebong, anggar misalkan diselang nang tanggane, paling banter gue bensinnya teng. Tapi anggar ngantek wong lanang diselang ngebong, wooo, asal botolnya balik, bes mujur banget enak. Oh kayak gue ya, dadanya sih kita ke motor baik ya, Mak. Tuku motor baik, rosa bojo, rosa, gulat-gulat ilanang kan rosa, bes. Wow, kayak gini gue penak dua motor daripada nyanding wong lanang, gue baik lah. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.